Oke, kalau bukan bersama Pancuran Live Music. Maju mbah, entale mbah. Entale wong Palang adin. Entale wong Margorejo. Kak durang ya mbah. Ya mbah suara tak durang. Lombor entale. Kowe pengen pental sing ana endake. Kowe pengen pental double endake. Apa mbah? Entole gene mbah. Entole kenapa entole? kepala. Ndale atas ndale. Mosok ndale wong kene atas. Takoki. Mbok Kris. Pendale wong pelang atas apa mbok? Tenane ya. Berarti sak Joko kabeh iki. Padha aku yo sak perawan kok, Ndak. Enak ndale. Ndale wong kene enak. Enak to? Enak. Oke Mas Ramli, dipersiapkan lagu berikutnya. Nah, apa? Ojo dhuwur.